Bagaimana hukumnya anak angkat, dia anak laki-laki dipelihara dari umur 1 tahun sampai dewasa? Apakah dia menjadi mahram kepada ibu angkat yang memeliharanya? Tidak menjadi mahram kalau dia tidak pernah menyusui. Tidak menjadi mahram. Kalau hanya sekedar dipelihara. Anak orang dipelihara. Dari umur 1 tahun. Nah. Sampai dia dewasa. Tapi bukan anaknya. Maka bukan anaknya. Dan bukan mahramnya kalau dia tidak menyusui anak tersebut. Nah, kalau dia tidak menyusui anak tersebut. Ketika masa kecilnya. Tapi kalau dia menyusui, maka statusnya ibu susuan. Tapi kalau dia tidak menyusui masa kecilnya, maka bukan mahramnya. Ya. Tapi gimana dia tinggal di rumah, ya. Artinya orang hidup semenjak kecil, ya ibaratnya seperti anaknya sendiri. Ya kalau begitu kamu susui aja dia. Loh, umurnya sudah 20 tahun, susui dia. Ya, meskipun 20 tahun, meskipun 20 tahun. Meskipun 20 tahun. Caranya masukkan ke gelas ya. Ya, masukkan ke gelas kemudian berikan. Kalau ada, nah itu caranya. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus Salim Maula Hudzaifah. Nah, dan itu, tapi ini tidak secara umum ya. Kondisinya seperti yang disebutkan. Dia dari kecil tinggal di situ. Ya, namanya orang sudah dari kecil bersama, dia mundar mandir, dia keluar masuk. Sehingga sulit untuk menjaga hijab. Sementara itu bukan mahramnya. Maka caranya ya seperti ini. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam.